saja engkau tahu, di hatiku ada kamu. Bila saja kau mengerti, tiap waktu ada kamu. Aku tak bisa dustai hatiku untukmu, nafiki semua rasaku. Dan kini ku ingin dirimu tahu, di hatiku ada namamu. Setiap saat aku menantimu, tak pernah berhenti memujamu. Meski tak ada jawab rasaku, pernah ku coba berlari dan bunuh rasa cintaku. Namun sungguh ku tak bisa, ternyata ku makin cinta. Aku tak bisa dustai hatiku untukmu, nafiki semua rasaku. Dan kini ku ingin dirimu tahu, di hatiku ada namamu. Setiap saat aku menantimu, tak pernah berhenti memujamu. Meski tak ada jawab rasaku. Dustai hatiku untukmu, nafiki semua rasaku. Dan kini ingin dirimu tahu, di hatiku ada namamu. Setiap saat aku menantimu, tak pernah berhenti.